Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi fi kulli lahdatin abada. Adalah na'amillahu ihdaihna itu ta'allumahu ta'lima lifadal istifada wal hatta ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalala ala al-khairan. Ila qawlihi faqala al-hawi Abdullah bin Alawi al-Haddad رضي الله عنه والنفس عدو dan hawa nafsu adalah suatu musuh والعدو لا يؤمن dan musuh kita tidak merasa aman darinya بل هي أعدى الأعداء dan mengikuti hawa nafsu adalah termasuk musuh terbesar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada aduwik, musuh terbesarmu, nafsukal lati baina jambek, adalah hawa nafsumu yang ada di kedua, di antara kedua sisimu. Walillahi darul qail haitsu yaqul, dan ada yang berkata, tawaqqa nafsaka, hindarilah, berhati-hatilah dari hawa nafsumu. La ta'man hawa ilaha, jangan kamu merasa aman daripada tipu dayanya. Fan nafsu akhbasu, karena sesungguhnya hawa nafsu akhbasu lebih keji, akhbasu lebih keji, min sab'ina syaitana, daripada 70 setan. Allahumma alhimni rusti, ya Allah, berikan kepadaku petunjukku. Wa a'idni min syarri nafsi, dan lindungilah aku daripada kejelekan diriku. Allahumma inni a'udzubika an usyika bika, dan aku berlindung denganmu ya Allah dari sesuatu kesyirikan. Wa ana a'lam, dan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la alam, dan aku berlindung darimu denganmu dari kesyirikan yang aku tidak mengetahuinya. Alhamdulillah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan tentang hawa nafsu. Di situ pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mewanti-wanti, hati-hati kita mengikuti hawa nafsu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang kemarin kita baca, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsah la'ammaratun bisu." Dan aku tidak menjamin hawa nafsuku, sesungguhnya hawa nafsu selalu menyuruh seseorang, memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan, berbuat kekejian. Maka di sini dalam kesempatan ini berkaitan dengan ini, ada kemarin yang meminta untuk meneruskan jawaban daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis beliau berkata, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ad-dunya sijnul mu'min, dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan dunia adalah surga bagi orang kafir. Jadi yang dua kesempatan sebelumnya kita sebutkan cerita Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tatkala Sayyidina Hasan, beliau ini mengendarai kudanya yang gagah dengan pakaian yang rapi dan pakaian yang bagus mahal, ya, dengan perlengkapan pakaian yang begitu lengkap, imamah, jubah, wangi-wangian. Maka disitulah di tengah jalan Sayyidina Hasan dihadang oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi tersebut ketika menghadang bertanya kepada Sayyidina Hasan, "Ya Sayyidina Hasan, give, ya Hasan give, berhenti, aku ingin bertanya kepadamu tentang sabda dan hadis kakekmu Kakekmu mengatakan bahwasanya dunia adalah penjara bagi orang mukmin, sedangkan dunia bagi orang kafir adalah surga. Tapi aku melihat antara aku dan kamu ini malah sebaliknya. Kamu masya Allah dengan kendaraanmu yang gagah, dengan kudamu yang mewah, pakaianmu yang bagus dan mahal, dan dandananmu yang luar biasa. Dan Sayyidina Hasan memang termasuk orang yang diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedangkan aku sebaliknya, aku orang kafir, dan aku ini orang yang hidup miskin, sengsara. Kamu lihat pakaianku, pakaiannya compang-camping, pakaiannya sudah robek-robek, dan aku pun seringkali aku tidak bisa makan, tidak mendapatkan makanan yang bisa aku makan. Itu kakekmu Muhammad itu salah yang mengatakan bahwasanya dunia adalah surganya orang kafir, sedangkan dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Malah yang aku lihat adalah sebaliknya. Nah, inilah jawaban daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Hei wahai orang Yahudi, ketahuilah bahwasanya kakekku ini tidak pernah ngomong dengan perkataan yang salah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan kata-kata kecuali kata-kata tersebut berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dengan kata-kata yang salah, termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dan ketahuilah bahwa orang Yahudi, bahwasanya dunia dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penjara bagi orang mukmin, itu benar, tidak salah. Kamu tidak tahu kenikmatan di surga itu luar biasa. Ya, kita kan tidak tahu kenikmatan surga. Ya, kita mungkin dengar cerita-ceritanya, yang mana dikatakan dari cerita-cerita yang diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW, semua apa yang kita inginkan pasti tercapai di surga tersebut. Ketika kita menginginkan sesuatu, dengan segera akan kita terlaksana keinginan kita, termasuk ketika kita di surga nantinya. Kemudian mungkin ketika kita duduk-duduk di taman surga, tahu-tahu ada kambing lewat, ya Allah, kepinginnya makan sate ini, kepinginnya makan gulih. Coba andai kata kambing ini, dengan keinginan yang timbul di hati ketika itu, langsung kambing yang dia lihat berubah menjadi sapi, berubah menjadi gulai, berubah dengan masakan yang kita inginkan, yang kita sukai, tanpa tidak harus nyembelih dulu. Kalau di sini kan kita lihat kambing, oh, langsung berubah, tidak bisa, nyembelih dulu, nguliti dulu, masih belum bikin bumbu dulu, masak dulu. Nah, ketika kita di surga seperti itu, kita dengan melihatnya aja terlintas di hati kita, kepingin begini, kepingin masakan ini, langsung di hadapan kita. Ketika kita melihat kebun surga, di situ ada pohon-pohon, buah-buah segala macam ada. Tatkala kita menginginkan salah satu buah yang ada di pohon, dengan sendirinya pohon itu akan mendatangi kita di hadapan kita dengan keadaan langsung terpotong-potong siap dimakan. Tidak usah pakai manjat-manjat dulu, tidak usah pakai ngambil tangga dulu. Kendaraannya dikatakan kendaraan buruk. Kendaraan buruk ini satu langkahnya sejauh pandangan mata kita. Seberapa jauh kita memandang dengan mata kita tanpa ada penghalang, itu satu langkahnya buruk. Jadi mungkin secepat kilat. Ya, kita tahu Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj pun adalah kendaraannya buruk. Dalam satu malam bisa sampai ke Baitul Maqdis, ke Palestina dari Mekah Al-Mukarramah. Bahkan tidak sampai Baitul Maqdis aja, sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kendaraan yang akan kita naiki di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Belum bidadarinya, beda dengan wanita-wanita yang di dunia, yang dikatakan bidadari di surga tersebut. Andai kata misalnya kepalanya ditundukkan menoleh ke dunia, ke alam dunia, maka dunia yang gelap di malam hari akan berubah menjadi terang. Jadi bercahayanya bidadari ketika itu. Dan ketika bidadari itu meludah misalnya, dan ludah itu diludahkan, ditumpahkan atau dibuang ke tujuh lautan, itu tujuh lautan itu rasa air lautnya akan berubah menjadi manis. Kalau istri-istri kita kan meludah, ya jangan mengharap menjadi manis. Itu di surga seperti itu. Bahkan keringatnya pun satu tetes jatuh ke alam dunia, itu satu tetes aja, itu berubah dunia itu menjadi harum semerbak seperti misik. Minyak wangi yang paling harum itu satu tetesnya. Dan dikatakan walahum fiha azwajun mutahharatun, dan ketika mereka di surga nantinya mereka akan mendapatkan bidadari azwajun mutahharatun yang suci dan bersih. Tidak ada wanita-wanita di surga nantinya yang mules mau ke kamar mandi buang air di situ, tidak ada. Tidak ada juga wanita di surga nantinya ketika batuk-batuk bersin-bersin atau mengeluarkan ingus atau dahak, itu semuanya tidak ada. Apalagi yang kita ketahui daripada perempuan di dunia, setiap bulannya pasti haid, keluar darah. Di situ tidak pakai head, tidak pakai prai, tiap hari, bahkan setiap kita melakukannya dalam keadaan gadis. Setelah kita manfaatkan pun kembali menjadi gadis. Ini salah satu kenikmatan. Dan yang kenikmatan termasuk di surga itu adalah setiap Jumatnya itu di situ ada pasar. Jadi kita akan nantinya akan masuk ke pasar, yang pasar tersebut menjual apapun yang ada, apapun yang kita inginkan. Jadi biar tidak bosan-bosan juga suatu waktu kita keliling pasar. Nanti ketika kita masuk pasar, kita ingin membeli apa, mau beli apalah, terserah. Ya, kalau kita sebenarnya kan tidak pakai ke pasar, bisa menginginkan apa aja langsung. Tapi kan bosan seperti itu, jadi sekali-sekali ke pasar. Tapi bukan pasar seperti pasar di Bangil ini ya. Pasarnya yang menjual malaikat-malaikat semuanya, dan dagangannya tentunya semuanya mewah-mewah. Dan pasarnya nanti ketika nanti di situ ada angin yang berhembus dari arah kanan atau dari arah kiri, angin itu membawa debu yang andai kata debu itu menempel ke wajah kita, bukan wajah kita bertambah kotor, tapi akan bertambah bersih. Bersih, tambah bersih, tambah bersinar. Bahkan ketika mereka pulang ke rumah mereka, istri-istri kita, bidadari-bidadari kita, semuanya akan mengatakan, loh kok tambah ganteng, kok tambah bersih mukanya. Itu anginnya, debunya. Jangan mengharap debu di pasar kita ini akan menjadi seperti itu. Jadi kenikmatan yang agung. Dan apalagi setiap malam Jumatnya pun dikatakan ada majlis. Allah subhanahu wa ta'ala mengundang penghuni-penghuni surga. Setiap malam Jumat diundang. Anggaplah kita katakan bikin acara maulidan. Maulidan di situ hadir semua para nabi. Di situ kita masuk Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama kita. Di situ kita juga hadir para wali-wali Allah. Semuanya hadir. Bahkan yang memberi atau yang menjadi pelayannya, yang membagi-bagikan minuman, membagi-bagikan suguhan di majlis tersebut adalah malaikat-malaikat. Dan ketika itu malaikat-malaikatnya semuanya akan, apa katanya kita, kita mau apa minum, kurang, tambah lagi, kita ambilkan minuman ini, kita ambilkan. Betapa agungnya malaikat-malaikat tersebut ternyata melayani kita. Nah ini kenikmatan tersebut kalau dibandingkan keadaan seorang mukmin di dunia. Mukmin di dunia ini bagaikan penjara, ini maksudnya. Jadi kalau kita bandingkan keadaan orang mukmin di surga dengan keadaan orang mukmin di dunia, ya seakan-akan seperti penjara. Walaupun sebanyak-banyaknya harta orang mukmin, sebahagianya orang mukmin di dunia hidupnya, ya tetap seperti penjara kalau dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Begitu juga dengan sebaliknya orang kafir. Yang nantinya orang kafir, setiap orang kafir yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, pasti dia akan berada tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala, akan berada di jahanam, akan berada di neraka dan diazab di situ selama-lamanya. Belum merasakan sakitnya yang luar biasa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwan ahlin nari azaban la rajulun yudha'u fi ahmas qadamaihi jamratan yaglimin huma dimahu ma yara annahu anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang nantinya ketika di neraka akan diberikan seseorang ada akan ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu azab dengan dipakaikan sepatu atau sandal yang terbuat dari api. Tatkala dua sepatu itu dipakaikan di kakinya, dari panasnya sampai semua dagingnya itu semuanya meleleh. Otak yang di kepala pun semuanya meleleh. Wa ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban. Dan dia itu tidak melihat ada orang lain yang lebih berat, yang lebih sakit siksaannya daripada dia. Seperti itu siksaannya. Wa innahu la ahwanuhum azaban. Katanya Rasulullah, sebenarnya laki-laki itu adalah orang yang paling ringan azabnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling ringannya ternyata seperti itu. Bagaimana yang lebih daripada itu? Orang yang berzina akan ditombak, akan disileti kemaluannya. Orang yang suka berbohong lidahnya pun akan disilet-silet berkali-kali, setelah putus disambung lagi, putus disambung terus seperti itu. Yang bermacam-macam, ada yang disetrika, termasuk yang malas melaksanakan sholat akan disetrika oleh Allah punggungnya. Setiap setrika meleleh, bikin lagi badannya. Kalau meleleh kemudian selesai meninggal, selesai enak. Ternyata enggak, setiap meleleh kemudian hancur hangus semua badannya, itu dikembalikan seperti semula oleh Allah SWT, disiksa lagi seperti itu. Tidak ada maut. Makanya dikatakan yuqali ahli jannah khuludun la maut, akan dikatakan kepada penghuni-penghuni surga khuludun la maut, hei wahai penghuni surga, kamu semuanya kalian akan berada di surga ini selama-lamanya dan tidak ada yang namanya kematian. Tidak usah mikir mati, ya Allah anak ini umur anak tersisa berapa tahun lagi, yang tidak ada, sekekal selama-lamanya. Dan begitulah juga akan dikatakan kepada penghuni-penghuni surga khuludun la maut, hei penghuni surga, kamu akan berada di penghuni neraka, kamu akan berada di neraka ini selama-lamanya, tidak ada batasnya dan tidak ada akhirnya. Itu adalah sesuatu yang paling menyakitkan. Itu terjadi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman, yang tidak ada sedikit pun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang kafir yang tidak ada iman di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berada di neraka selama-lamanya, kekal, tidak akan keluar. Kalau orang mukmin, walaupun sejelek-jeleknya orang mukmin, sebanyak-banyaknya maksiat orang mukmin, pasti akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap akan mampir dulu ke neraka sesuai dengan maksiatnya. Seberapa banyak maksiatnya, ya begitu juga ukuran siksaannya dan ukuran azabnya. Bertambah banyak azabnya. Makanya kalau kita terpikirkan untuk berbuat maksiat, mikir dulu, kuat apa enggak menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa kuat, enggak apa-apa. Kalau kuat kita sebentar aja kuatnya di neraka, ya maksiat sedikit-sedikit enggak apa-apa. Kalau kita tidak merasa kuat, orang api aja yang ada di dunia ini, lilin, enggak usah api yang besar, kita hidupkan lilin, kita taruh jari kita di atas lilin, itu sudah kita tidak akan merasa mampu untuk menahan rasa sakit ketika itu. Padahal itu lilin, api yang kecil, bagaimana api yang besar. Dan ketahuilah, semua api yang ada di dunia ini, itu semuanya berasal dari satu titik api jahanam yang sudah dicuci dengan lautan sebanyak dua kali. Andai kata tidak dicuci dengan lautan, dengan air laut di dunia ini, kita semuanya tidak akan bisa memanfaatkan api yang ada di dunia. Karena apa? Karena terlalu panasnya. Jadi itu hanya sepercik daripada api yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan itu dicuci dengan air lautan berkali-kali. Bagaimana dengan api yang ada di neraka sesungguhnya? Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung keadaan orang kafir di neraka Allah Subhanahu wa taala dengan begitu macam azab dan begitu macam pedihnya dibanding kehidupannya orang kafir di surga di dunia, ya sangat betul-betul nikmat orang kafir di dunia. Surga orang kafir di dunia enak, tidak disiksa, tidak disileti kulitnya, tidak dia apa, walaupun dia tidak punya, walaupun miskin, dibandingkan keadaannya dia di neraka Allah Subhanahu Wa Taala, ya sangat-sangat berupa surga dunia tersebut. Kalau orang kafir sudah tahu keadaan sesungguhnya neraka Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka merasa akan berada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang mukmin, ketika dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga, kemudian dikembalikan ke dunia, ke alam dunia seperti semula, orang kafir akan merasa seperti penjara. Oleh karena itu, tidak salah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Oleh karena itu, termasuk di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mewanti-wanti, jangan yang kita mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pasti menyuruh kita untuk bersenang-senang, menyuruh kita untuk bermaksiat, menyuruh kita untuk berleha-leha, santai-santai, menyuruh kita untuk melupakan ibadah, melupakan Allah, melupakan membaca Al-Quran, melupakan sholat. Makanya dikatakan oleh Sahibul Burdah, wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahawakan nusha fattahimi. Kalian langgar apa yang dikatakan oleh nafsu kalian, kalian langgar juga apa yang dikatakan oleh setan kalian. Wa innahuma mahadzakan nusa, walaupun misalnya mereka berdua itu seakan-akan memberi nasihat kepada kalian, fattahimi, curigai. Tidak mungkin setan memberi nasihat, tidak mungkin nafsu kita menyuruh kebaikan. Nafsu kita akan selalu menyuruh dan memerintahkan kita dengan kejelekan-kejelekan. Santai. Makanya katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahih bin Maulid, seseorang tidak akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mematikan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, jangan menuruti hawa nafsunya. Kalau dia terus-terus menuruti hawa nafsunya, mau tidur dia ikuti, mau makan dia ikuti, mau senang-senang, mau foya-foya dia ikuti, dia pernah dilawan hawa nafsunya memerintahkan dengan itu, maka tidak mungkin dia akan menjadi wali Allah, tidak mungkin dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Makanya dikatakan oleh Syekh Al-Bakar bin Salim, man lam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat. Barang siapa seseorang yang tidak bermujahadah, tidak melawan hawa nafsunya ketika di awal permulaan hidupnya, lam yasil ila nihayat, dia tidak akan sampai kepada ujung daripada cita-cita yang diinginkan. Tidak mungkin dia ingin menjadi orang besar kalau dia ketika mudanya, ketika masa awalnya, dia tidak ada mujahadah sama sekali. Sebagaimana seseorang kalau misalnya amalannya sama dengan yang lain, kemudian akan meminta perbedaan, akan meminta makom yang tidak diberikan kepada orang yang lain, ya tidak mungkin. Amal kalian sama dengan amal orang lain, apa yang kalian dapatkan sama dengan apa yang mereka dapatkan. Kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain, harus kalian punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Apa itu berbeda? Mujahadah, melawan hawa nafsu kita. Jangan kita mau membaca Al-Quran aja malas, mau sholat malas, mau zikir malas. Kalau kita cerita orang dahulu, masya Allah, mereka yang sholatnya 1000 rakaat setiap hari, kita bisa bayangkan itu orang-orang itu, kok bisa 1000 rakaat setiap hari? Kita sholat terawih aja bulan Ramadan pegel-pegel, sudah merasa kecapekan. Kalau sudah kita selesai melaksanakan sholat terawih, seakan-akan sudah kita melaksanakan ibadah yang banyak. Padahal sholat terawih cuma 20 rakaat. Mereka sholat terawihnya atau sholat sunnahnya itu 1000 rakaat. Itu bukan bulan Ramadan setiap hari. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Sayyidina Faqih Muqaddam, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, termasuk seorang wanita Rabi Al-Adawiyah, dan yang lain yang banyak mereka yang istiqamah dalam melakukan wirid amalan ibadah dengan melaksanakan sholat 1000 rakaat setiap harinya. Termasuk imam mereka yang dijadikan sebagai contoh adalah Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sholatnya setiap hari 1000 rakaat setiap hari. Sampai dalam cerita ketika melaksanakan wiridnya itu, terbakar rumahnya ketika itu. Mereka orang-orang di luar rumah teriak-teriak, ya ibna Rasulillah, wahai cucu Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, annar, annar, ada api, terbakar rumahmu, dalam keadaan sholat. Imam Ali Zainal Abidin sama sekali tidak menyadari kalau rumahnya terbakar. Kapan sadarnya? Tatkala menoleh untuk mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sadar. Baru dia menyelamatkan diri dan akhirnya selamat. Dikatakan, kamu kok terlambat, hampir saja kamu terbakar, kenapa kamu tidak sadar sekitarmu ada api? Alhadni narul akhirah annari dunya, api akhirat itu melupakanku akan api yang ada di hadapanku dan sekitarku. Itu yang melupakan Imam Ali, sehingga tidak melihat api dunia karena yang di hadapannya dan sekitarnya adalah selalu api akhirat, api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka-mereka bisa melakukan seperti itu, kenapa? Karena mereka bisa melawan hawa nafsu mereka. Kalau kita dikatakan oleh Sahibul Hikam, man lam takun lahu nihayah, man lam takun lahu bidayah muhriqa, lam takun lahu nihayah musyriqa. Kalau seseorang tidak punya sesuatu yang luar biasa ketika awal mulanya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan cita-cita yang cemerlang atau masa depan yang cemerlang. Kalau dia biasa-biasa aja, ya apa yang dia capai, apa yang dia dapatkan nantinya di masa depannya dia, ya tetap seperti itu, biasa-biasa aja. Kalau ingin luar biasa, dia awal mudanya pun ingin luar biasa. Sahibul Kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini, rotib wiridnya setiap harinya, kebiasaannya mulai semenjak kecil ini, ketika masih kecil belajar Quran. Setelah selesai baca Quran, kalau anak-anak kita mungkin sudah malas mau bermain, mau tidur, ini Al-Habib Abdul-Haddad masa kecilnya setelah selesai membaca Al-Quran itu masuk masjid, sholat, tidak banyak sholatnya, cuma 200 rakaat. Itu setiap hari, dan masih masa kecil ketika itu, bagaimana masa besarnya. Dan itu istiqomah, itulah Al-Habib Abdul-Haddad seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya ketika besar pun dia mendapatkan sesuatu yang berbeda daripada yang lainnya. Ya, oleh karena itu kita hidup di dunia seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia sijinul mukmin. Jadi kita jangan merasa kita akan senang-senang, kita mau santai-santai, jangan. Kita harus berkorban untuk capek di dunia. Enggak apa-apa sebentar. Hidup di dunia ini kan sebentar. Tidak terasa kalau kita ingat-ingat umur kita, ya Allah, ternyata sudah umur kita ini sudah tua ya. Oh, umur kita sudah sampai begini ya. Enggak sadar kita. Apalagi ditambah berlalu waktu, bertambah, seseorang tidak sadar kalau umurnya itu berlalu cepat, berjalan cepat, dan bertambah cepat. Umur seseorang berlalu bertambah cepat dengan kematian. Jangan mengharap kita bersenang-senang, berfoya-foya, santai-santai di dunia yang hanya umurnya singkat dan berlalu juga dengan singkat, tidak ada barokahnya waktu di akhir zaman, kemudian kita akan sengsara di akhir. Na'udzubillah min dzalik. Kita rela berkorban walaupun cuma waktu yang singkat, waktu yang sebentar, tapi akan kita merasakan nikmatnya yang abadi selama-lamanya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang ada di surga, yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna silatullah ghaliyah, ketahuilah bahasanya barang dagangan Allah itu adalah suatu yang sangat mahal. Allah berdagang dengan kita, dan dagangan yang didagangkan oleh Allah sangat mahal, barang yang didagangkan oleh Allah. Ala wa inna silatullahi aljannah, dan ketahuilah dagangan yang didagangkan oleh Allah SWT kepada kita adalah surga. Kita mau beli surga, kata Allah, kata Rasulullah SAW, surga itu mahal, harus kita mempunyai uangnya, harus kita membayar. Ya, membayar dengan apa? Dengan ibadah. Kalau kita bandingkan dengan kenikmatan surga, ibadah yang kita lakukan ya sangat murah, tidak ada artinya. Kita siap untuk bercapek-capek dahulu, tapi kita kemudian bersenang-senang. Anggaplah seperti orang yang sakit. Ketika seseorang yang sakit, ya, dibawa ke rumah sakit, di situ dokter misalnya, ya, memutuskan untuk menyuntik. Ketika disuntik, ketika disuntik bukan rasanya enak, tidak enak. Tapi ketika dokter menyuruh untuk disuntik, seorang pasien pasti akan nurut. Nggak apa-apa disuntik. Disuruh minum obat pun, obat ya rasanya pahit, tidak manis. Tapi ketika dokter menyuruhnya, kita nurut-nurut aja. Kita rela, diinfus pun kita ikuti. Agar kita diinfus, kita mau. Semuanya apa? Demi kita mendapatkan kesembuhan. Walaupun di saat itu kita tidak senang, disuntik tidak senang, minum obat tidak senang, diinfus tidak senang, kita harus tinggal di rumah sakit itu juga kita tidak senang. Tapi yang penting nantinya kita bisa sembuh. Daripada tidak, kita ya, sebentar, artinya di rumah sakit sebentar kita taab, kita merasakan sesuatu yang tidak enak demi untuk mendapatkan kenikmatan kesembuhan. Kalau kita seperti itu, ya kalau kita berpikir seperti itu, pasti kita akan mau untuk bersusah payah. Pasti kita mau melawan hawa nafsu kita. Di dunia siap untuk capek sebentar. Untuk apa? Mencari kenikmatan. Kalau orang-orang yang mengejar-ngejar dunia itu, kalau orang-orang yang mencari harta duniawi, rela dari pagi hari keluar dari rumah mereka. Kadang-kadang di saat hujan pun mereka tetap keluar untuk mencari harta, kan? Hujan mereka itu tidak menghalangi untuk mencari uang. Panasnya matahari tidak menghalangi mereka untuk mencari uang. Pisah dengan orang-orang yang dicintainya tidak menghalangi mereka untuk keluar mencari uang. Waktu yang banyak tidak menghalangi mereka untuk mencari uang. Yang mana uang yang mereka dapatkan hanya dinikmati sesaat. Uang yang mereka dapatkan untuk dengan berkorban itu semuanya hanya dinikmati sesaat. Kalau orang-orang berkorban dengan itu semuanya hanya dinikmati sesaat, kenapa kok kita tidak mau berkorban untuk mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya, bukan sesaat? Surga Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, kekal abadi. Tidakkah kita mau berkorban untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, walaupun padahal cuma kenikmatan yang sebentar? Oleh karena itu, bagaimana Nabi SAW hidup dalam keadaan seperti orang fakir, seperti orang miskin? Dan Nabi SAW bukan tidak bisa menjadi orang kaya, dan Nabi SAW bukan tidak bisa mendapatkan harta yang banyak. Nabi SAW ditawarkan Jabal Uhud dijadikan emas, tapi Nabi menolak. Biarkan anak hidup seperti ini, biarkan anak kadang-kadang anak bisa makan. Kalau anak bisa makan, anak kenyang, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang anak tidak bisa makan, ketika anak tidak bisa makan, anak beribadah, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang selama 9 hari tidak pernah kompor di rumah-rumah Nabi SAW, itu tidak pernah hidup, tidak pernah memasak, hanya yang dimakan hanya kurma dengan air putih aja. Itu Nabi SAW. Pernah suatu waktu ketika Nabi SAW dalam peperangan tertentu, perang Hendak, para sahabat radhiyallahu anhum dalam keadaan lapar. Mereka dari sangat sakit merasakan lapar sampai mereka menaruh batu di perut mereka, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ketika mereka menaruh batu akan atau meringankanlah atau mengurangi rasa sakit lapar ya yang mereka rasakan. Tapi kemudian mereka bertambah lama, bertambah sakit perut mereka karena menahan rasa lapar tersebut. Akhirnya mereka mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, nahnu mana sabir alaju. Ya Rasulullah, kami tidak sabar. Kami sangat sakit perut kami untuk kepingin kita makan. Dan ditunjukkan oleh mereka perut-perut mereka yang ternyata sudah diikat dengan batu. Kata Nabi SAW, kalau kalian mengikat perut kalian dengan batu, dan itu hanya satu batu, dibuka perut Nabi, ternyata perut Nabi ada 3 batu diikat di situ. Ternyata Nabi lebih merasakan lapar. Pernah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ya membuat roti yang dia buat dengan tangannya sendiri, tidak punya pembantu. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha meminta pembantu kepada Nabi SAW, Nabi pun tidak memberinya. Bekerja dengan sendiri seorang wanita salihah. Dan tatkala Sayyidah Fatimah selesai membuat rotinya, ketika mau memakannya mengingat kepada ayahnya, ya Allah, aku ingat kepada ayahku Nabi Muhammad SAW. Dibawa itu kue, dibawa itu roti kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dimakan. Tatkala masuk makanan roti tersebut ke perut Nabi, maka Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, ini adalah makanan yang pertama kali masuk setelah 3 hari tidak kemasukan makanan. Itulah hidup Nabi Muhammad SAW. Bukan artinya Nabi tidak bisa. Ketika suatu waktu Nabi SAW tidur di atas pelepah kurma, dan Nabi SAW tidak tidur kecuali seperti itu, di atas pelepah kurma, sehingga membekas. Setiap Nabi tidur akan membekas di punggungnya, di kulitnya bekas-bekas pelepah kurma. Maka Nabi Sayyidina Umar ketika melihat Nabi SAW dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Umar meneteskan air mata, dan Sayyidina Umar mengucapkan, ya Rasulullah, aku sudah mengetahui kehidupan Raja Romawi, kehidupan Raja orang-orang kafir, orang Persia. Mereka raja-raja orang kafir sebut, mereka adalah orang-orang yang merasakan kenikmatan tidur di atas permadani yang lembut. Di antara mereka itu dikelilingi wanita-wanita, dan di depan mereka buah-buahan, makanan yang mereka sukai. Dan demi Allah, kamu wahai Rasul lebih berhak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut daripada mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amatardha ya Umar an yakuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Wahai Umar, tidakkah kamu ridha, tidakkah kamu rela, tidakkah kamu mau Mereka diberikan oleh Allah bagian mereka di dunia, kenikmatan dan kesenangan mereka diberikan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesenangan kita, kenikmatan kita, kita akan dapatkan nantinya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk dijadikan gunung itu berupa emas, Nabi mengatakan, "Ya Jibril, mali wali dunia, apa sih manfaatnya buat buatku ini, dunia ini apa? Dunia ini yang membuat orang satu dengan yang lain bermusuhan, satu dengan yang lain saling dengki, saling hasud. Kadang-kadang memutus tali silaturahmi gara-gara dunia, urus rebutan dunia, rebutan warisan. Kadang-kadang antara keluarga sendiri seperti itu. Mali wali dunia, buat apa dunia? Adunya daru man la darolah. Ketahuilah bahwasanya dunia itu adalah orang, dunia adalah dimiliki oleh orang yang tidak punya rumah di akhirat. Sebuah rumah yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak, orang yang mempunyai dunia, orang yang tidak punya rumah nantinya di akhirat Allah SWT. Wa malu man la malalah. Dan dunia adalah harta bagi seseorang yang tidak punya harta di akhirat nanti. Wa yajma'uha man la aqlalah. Dan akan mengumpulkan dunia siapa? Orang-orang yang tidak punya akal. Jadi yang mengumpulkan dunia, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak punya akal. Kalau kita pikir-pikir begitu. Kalau kita rakus kepada dunia, selalu pikiran kita dunia, dunia, dunia. Hati kita selalu dunia, tidak pernah terlintas kepada di hati kita Rasulullah. Tidak pernah kita membayangkan Rasulullah SAW. Tidak pernah kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih jauh, lebih banyak hati kita dipenuhi dengan dunia daripada dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingat Rasul. Dan kalau sudah hati kita dipenuhi dengan mengingat dunia, tidak mungkin kita mengingat Rasulullah SAW. Dengan jangan mengharap kita akan mendapatkan mimpi Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Allah, tidak mungkin. Kalau hatinya dipenuhi dengan cinta kepada dunia, tidak mungkin dia mendapatkan hal tersebut. Kenapa? Karena itu suatu yang bertentangan. Kalau di hatinya sudah ada dunia, kecintaan kepada dunia, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul akan menjauh. Tapi sebaliknya, kalau di hatinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta dunia akan tersingkirkan dan akan jauh dari hatinya. Suatu yang tidak mungkin berkumpul antara cinta kepada Allah dan Rasulnya dan cinta kepada dunia. Oleh karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, jika andai kata seseorang berwasiat, yang mana dalam wasiatnya dia mengatakan, aku wasiatkan hartaku ini kalau mati, hartaku ini aku berikan kepada orang yang paling berakal di antara mereka. Kalau aku mati, hartaku aku berikan kepada orang yang paling berakal di antara mereka. Katanya Imam Syafi'i, kalau memang terjadi seperti itu, maka ketika orang tersebut meninggal, siapa yang berhak mendapatkan hartanya? Katanya Imam Syafi'i adalah mereka az-zuhad. Mereka orang-orang yang zuhud. Mereka orang-orang yang meninggalkan dunia. Itulah mereka orang yang berakal. Ya, inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau misalnya dikatakan oleh Imam Hasan Basri, kalau misalnya pelepah kurma yang biasa dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sandarannya ketika berkhutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di awal mulanya pakai pelepah kurma dijadikan sebagai sandarannya. Kemudian suatu waktu ada seorang sahabat yang membuat mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diterima hadiah tersebut dan dijadikan sebagai tempat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpidato. Pelepah kurma yang dibuat, yang biasa dibuat sandaran, dibuang, ditaruh di samping masjid. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menggunakan mimbar tersebut berpidato, dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara tangisan. Yang suara tangisan itu terdengar dari samping masjid. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan suara tangisan, bahkan semua sahabat radhiyallahu anhum yang ada ketika itu mendengar suara tangisan. Ketika mereka berhamburan melihat, ternyata yang menangis itu bukan orang. Ternyata yang menangis adalah pohon kurma yang dulunya dijadikan sebagai sandarannya Nabi. Nabi SAW mengajak ngomong, dan Nabi Masya Allah mukjizatnya lebih daripada Nabi Allah Sulaiman. Kalau Nabi Allah Sulaiman bisa mengajak ngomong binatang, Nabi bukan hanya binatang yang biasa diajak ngomong, tapi pohon pun mengerti dan memahami pembicaraan Nabi, dan Nabi memahami pembicaraannya. Diajak bicara Nabi, kenapa kamu menangis? Ternyata jawabannya adalah, aku dulunya kau jadikan aku sebagai sandaranku, ternyata kamu sekarang punya mimbar yang baru, kamu lupakan aku. Kata Rasulullah, tidakkah kamu mau aku jadikan kamu sandaranku di surga? Atau kamu aku akan kembalikan lagi sebagai semula, seperti semula, jadikan sama Si pohon kurma ini memilih dijadikan sebagai sandaran Nabi SAW di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pohon yang tidak berakal memilih akhirat daripada di dunia, karena tahu dunia itu sebentar dan sesaat, dan di akhirat adalah kekal dan abadi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cintaan kepadanya, kecintaan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, selalu diberikan hati yang bersih, hati yang suci daripada cinta kepada dunia, daripada segala penyakit yang membuatkan kita jauh daripada Allah, jauh daripada Rasul SAW. Ala hadinya kunia salih ajam ya khadzina wira hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin SAW. Al-Fatihah.